rendeng hawane adem udane deres aduh deh kaline banjir duwe bojo rupane ayu senajan adem aku ora kuat kecemplung kali ulune teles ora bisa lali rasane manyes nyes atiku iki entuk bojo Saya udah kuduk manuk